Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membahas masalah apabila nafiah tidak bertemu langsung dengan nakirah. Sebagian ahliin menyatakan kalau seandainya la nafiah tidak bertemu langsung dengan nakirah, maka wajib tikrar la. La bidari rajulun wala imratun. Dan ini yang mazhab yang dikuatkan oleh Ibn Jurum dalam Jurumiyah. Adapun sebagian lagi menyatakan tidak wajib. Kalau nafiyah tidak bertemu langsung dengan nakirah, tidak wajib diulang la, namun mustahsan. Bagus kalau sandi ulang, tetapi tidak sampai wajib diulang. Dan ini yang dikuatkan oleh Asy'ari rahimahullah, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, li'annahu ashal, karena lebih mudah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, إذن نقول الأرجح أن التكرار مستحسن وليس بواجب. Jika demikian, kita katakan bahwasanya yang paling rajih adalah tikrar, pengulangan la. Jika tidak bertemu langsung dengan nakirah, itu mustahsan, sesuatu yang bagus. Walaysa biwajib, tetapi tidak wajib. Idan jika demikian, yajuzu an naqula ala hadha la fiddari rajulun. Kalau tidak wajib, maka boleh kita katakan dalam kalimat la fiddari rajulun. Sampai sini tidak perlu pengulangan la. Qala wa ala ra'yil mu'allif la yajuz. Tapi kalau menurut pendapat mu'allif, menurut pendapat Ibn Jurum dan Jurumiyah, ini tidak boleh. Tidak boleh hanya sebatas la fiddari rajulun. Menurut Ibn Jurum dan Jurumiyah, labu dan naqula, mesti kita harus katakan juga wala imra'atun, dengan mengulang la wala imra'atun. Pada kasar ta'ala la al-ula fahuwa indal mu'allif mamnu. Kalau kamu cukupkan hanya la yang pertama saja, la fiddari rajulun, satu kali, menurut mu'allif, menurut Ibn Jurum, tidak boleh. Qala syarhimahallahu ta'ala, walakin naqulu innahu laysa bimamnu bal huwa tarkul afsah. Tapi kita katakan itu bukan sesuatu yang terlarang, itu bukan sesuatu yang tercegah. Ya, boleh-boleh saja kita katakan la fiddari rajulun. Ya, namun tarkun lil afsah, meninggalkan yang lebih fasih. Al afsahu an tuqarrar, yang fasih, yang paling fasih diulang la'nya. Walakin idza tuqarrar fala bas. Tapi kalau seandainya tidak diulang, tidak masalah. Yang fasih adalah la fiddari rajulun wal imra'atun, diulang la'. Tapi kalau seandainya dicukupkan la fiddari rajulun, tidak masalah. Qala rahimahullahu ta'ala, idza qulta la fiddarji kitabun. Sahih, ini kalimat-kalimat sudah benar. Walaupun la tidak bertemu langsung dengan nagirah. Ada fasil, jar majrur. Walaupun tidak diulang la-nya. La fid dari kita pun. Sampai sini, cukup. Sahih. Qala ala ra'yi thani. Tapi menurut pendapat yang kedua. Lakina ra'yi al-mu'allif. Ini pendapat mu'allif ibn majrurum. La buddan taqula. Mesti kamu katakan. La fid dari kitabun wala ghairuhu. Diulang la-nya. Karena beliau pendapat wajib diulang la-nya. Wadihada. Idza qila laka. Jika dikatakan kepadamu. Hal bil baiti ahad. Hal fil baiti ahad. Taqul. Kamu katakan. Menurut pendapat Ibn Majrum. Dalam jurumnya. Harus dijawab dengan la fihi rijalun wala nisaun, dengan pengulangan la, karena la tidak bertemu langsung dengan nakirah. La fihi, fihi ini jar majrur sebagai fasil pemisah. La fihi rijalun, maka diulang wala nisaun. Menurut mu'allif Ibn Majrum dan jurumiyah harus seperti ini. Qala wa ala al-qawli thani. Tapi menurut pendapat yang kedua nahwiyin, yasih an taqula la fihi rijal. Boleh-boleh saja dan benar sahih kalau kamu hanya menjawab la fihi rijalun. Cukup sampai sini. Lakin ala ra'il mu'allif, tapi menurut pendapat mu'allif bin majrum taqulu, ya harus kamu katakan la fihi rijalun wala nisaun. Diulang lagi. Hada, ini hukum la idza lam tubashir, jika tidak bertemu langsung dengan nakirah. Ya la-nya mulghah, tidak beramal. Dan yang kedua, menurut pendapat majrum harus diulang la-nya. Tapi menurut pendapat yang rajih, yang dirajikan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah, tidak perlu diulang la-nya. Qala mal i'rab fa zahirun. Adapun i'rabnya zahir. Sangat jelas. Taqulu la fid dari rajulun la nafiyatun mulghah. La nafiyah tapi mulghah, tidak beramal. Wa fid dar jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabar muqaddam. Rajulun mubtada muakhar. Marfu'un. Wala matrafihi dhamma zahirah fi akhirih. Wal wawu harfu ataf. La yang kedua juga la nafiyah mulghah. Imra'atun ma'tufun ala rajul. Wal ma'tuf al marfu'. Marfu'. Wal matrafihi dhamma zahirah fi akhirih. Ini i'rab la fiddari rajulun wala imra'atun. La nafiyah mulghah. Fiddar jar majrur. Muta'alliq bi mahdhuf. Khabar muqaddam. Rajulun mubtada muakhar. Wawaw ataf. La ala nafiyah mulghah. Imra'atun ma'tuf kepada rajulun. Qala yaqulu mu'allif fa'in taqarrarat. Hadha aqsu qawlihi walam tataqarrar. Qala fa'in taqarrarat jaza imaduha wa ilgha'uha. Kalau, ini pembahasan baru ini. Pembahasan baru. Kalau la-nya berulang. Pembahasan tadi adalah kalau la tidak bertemu langsung dengan nakirah. Tidak bertemu langsung dengan nakirah, maka yang pertama, mulghah. Tidak beramal. La-nya tidak beramal. Yang kedua, menurut Ibn Jurum dan Jurumiyah harus diulang la-nya. Kalau sekarang pembahasannya, kalau seandainya dia bertemu langsung dengan nakirah, tetapi la-nya terulang. La-nya lebih dari satu kali. Bagaimana? Kata beliau, fa'in taqarrarat jaza imaduha wa ilghauha. Walau kalau seandainya la berulang. Dia bertemu langsung dengan akhirah. Bertemu langsung dengan akhirah, tapi dia berulang. maka boleh kamu i'mal, kamu jadikan dia beramal menjadi ahad inna, dan boleh kamu ilgha, ya tidak beramal, ilgha. Pen syi'ta, kalau kamu mau, kulta, kamu boleh katakan la rajula fiddari wala imra'ata, ini berarti beramal. Wa in syi'ta, tapi kalau kamu mau, boleh juga kamu katakan kulta la rajulun fiddari wala imra'atun, tidak beramal, mulkha. Ya, walaupun dia bertemu langsung dengan nakirah, walaupun bertemu langsung dengan nakirah, kalau dia berulang, boleh dijadikan beramal-amal inna akhwatiha, atau boleh mulgha. Qala in taqarrarat, yakni ma'al mubasyarah. Kalau dia berulang lainnya, tapi bersama dengan itu dia bertemu langsung, mubasyarah bertemu langsung dengan nakirah. Lianna ada mubasyarah, kalau seandainya tidak bertemu langsung, sabaqa, sudah lewat pembahasannya. Anu labudda ala ra'il mu'allif, mesti menurut ra'il mu'allif, min raf'i wa tikrar, di rafa dan diulang. Jadi mulghah dan diulang. Lakin, kalamuna al-an, tapi pembahasan kita sekarang ini adalah, idha basyarat wa taqarrarat. Kalau la nafiyah, bertemu langsung dengan nakirah, tetapi la-nya berulang. Fahuna, maka dalam pembahasan sekarang ini, kalau dia bertemu langsung dengan nakirah, tapi dia berulang la-nya, ya juzul imal, boleh dia beramal amal inna la rajula fiddari wala imra'ata, boleh walilqa, jadi tidak beramal la rajulun fiddari wala imra'atun. Nah, Allah alam, insyaAllah.